Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim. Iwafillah, para ahwat yang di atas juga, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada umur sehat walafiat berkumpul pada hari ini, pada siang ini bersama-sama untuk mengikuti ta'lim. Dan hadisnya siapa yang ikuti ta'lim gitu ya, ramai-ramai gitu, sendiri-sendiri datang itu, maka semua ikan-ikan di lautan akan mendoakan dia. Ini hadis kan. Jangankan manusia, ikan-ikan di lautan akan mendoakan dia. Jadi kalau antum meninggalkan pekerjaannya 30 menit saja, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah untuk mengkaji ayat Allah. Jadi kalau bisa tiap Rabuan itu hadir aja untuk mendengarkan masukan-masukan dari kita untuk menambah keimanan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, tiap mamin adami fi qalbi baitani. Dalam diri anak Adam itu ada dua rumah, yaitu rumah malaikat, rumah sebelah kanan malaikat, yang dua rumah setan, rumah sebelah kiri itu setan. Fa iza zakara ta'ala, ketika kita ingat pada Allah seperti ini khannas, dia nyelinap. Fa iza lam yazkaru ta'ala, ketika kita lupa ingat pada Allah, wa du'a syaitan fi qalbi waswasalahu. Dia taruh paruhnya di hati kita dan dia bilang, "Ala lu masih muda, ngapain lu ngaji-ngaji? Lu udah nanti aja kalau udah tua, jangan ikut-ikut lah, ngapain lah," katanya. Ikut demo-demo ngapain lah, udah ngurusin keluarga aja dulu, cari makan tadi pecat lagi. Macam-macam tuh. Itu waktu asyik syaitan di kalbi waswasa lah, dia taruh paruhnya di hati kita dan dia memberikan masukan kepada kita selalu dalam keadaan buruk. Itu hadis Rasulullah. Makanya perlunya kita ikut ta'lim. Mendahulukan kita ikut ta'lim itu, saya juga begitu. Kalau gak ikut ta'lim mungkin udah jadi dubes tuh ya. Bukan duta besar, tapi seperti teman-teman pejabat lainnya, jadi bagian-bagian yang jadi dubes gitu, duduk di balik besi, di kerangkeng. Dan 5 tahun jadi Menpora, alhamdulillah segala tantangan, halangan, hambatan, hambalang lewat semua. Karena Allah. Itu karena pengajian juga kan. Kalau enggak ngaji, kalau kita kejar dunia, wah sudah. Tapi alhamdulillah 5 tahun Menpora selamat ya. Dan yang penting berkah. Jadi kehidupan ini bukan soal pangkat jabatan, tapi keberkahan, bapak-bapak ibu sekalian. Cari berkahnya kita hidup, kalau kata orang Betawi itu, yang penting berkah. Saya punya teman, punya, ya waktu saya menteri saya kenal baik dia, sekarang udah, kalau di telepon udah jarang-jarang mau terima lah, ya kan, pengusaha. Punya mall, ya punya hotel gitu kan. Ya, saya kan hobi suka petualang gitu, kayak naik gunung gitu, ke laut ya, saya ajar dia naik ke laut, naik jet ski itu, punya temen jet skinya miring-miring gitu, makan di pulau, dia makan, dia bilang, "Pak, saya ngiri pak sama teman bapak tuh." "Pak menteri siapa?" "Itu sopir bapak, kan? Sopir saya." "Kenapa?" "Dia makannya nasi tuh, makannya lahap tuh. Saya nih pak waktu masih kecil pak, satu telur dibagi 4 pak, dikasih terigu supaya lebar kan, makan buat adik, sepertiga, 3 orang adik-adik dikasih, saya sepertiga." Saya bilang, "Saya harus kerja keras, saya harus berusaha, pokoknya saya harus jadi orang, saya harus bisa memiliki keluarga." Saya dapat beasiswa, saya keluar negeri, saya sekolah S2, dapat pulang dari S2 saya manajemen, bisnis manajemen, pulang dia ikut usaha, dapat kredit, ikut orang, dia besar, punya mall. Tapi pas sekarang, tetap aja saya makan telur itu dibagi 2, kenapa? Karena kata dokter saya asam urat, kolesterol. Jadi enggak bahagia kan? Kopir buat apa aja balik. Ya benar juga. Jadi keberkahan itu bukan dari harta, ya kan? Jangan kita lihat orang, "Aduh, dia enak kerja udah puluhan tahun. Saya begini-begini aja. Begini-begini aja udah bagus," ya kan? Yang penting sehat, bisa biayai anak. Saya ketemu kemarin orang di restoran waktu 43 tahun dia sudah kerja di restoran itu. Saya umur 20, makan sama teman-teman di situ, dia ada di restoran itu. Saya tanya sama dia, "Pak, bapak, betah apa di sini?" "Ya betah." "Berapa anak?" "Anak. Sarjana udah ada sekolah?" "Ada 3 sarjana." "Gaji berapa?" "1,5 juta. Coba. 1,5 juta, 43 tahun dia bilang, demi Allah dia bilang gitu. Wah, bisa hidup. Alhamdulillah pak, tuh penuh berkah kan, yang penting berkah. Sehat dia. Kemudian udah tua, ya kan? Gak pensiun. Sampai yang punya bilang katanya, namanya kafi apa? Tapi gue udah bosan liat muka lo di sini gitu. 43 tahun, tapi sehat. Selamat. Ya kan? Ada orang punya duit banyak, tiba-tiba plak, anaknya masuk rumah sakit, tabrakan, ada yang narkoba, nauzubillah min dzalik. Ada yang nembak orang, nauzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya dalam hidup ini, cari keberkahan aja kita di dunia, Pak. Bukan jabatan yang kita kejar. Saya satu tahun keliling masjid, niatnya mau ikut calon gubernur DKI. Tapi karena gak dilamar-lamar, ya sudah, alhamdulillah, berarti ada hikmahnya. Pasti Allah kasih lebih baik. Karena nawaitunya bukan cari kekuasaan. Tapi itu bagaimana bisa berdakwah kalau dengan kekuasaan itu ada, kan gitu. Jadi santai aja, ada masalahnya. Gak dilamar, ya sudah. Kalau lamar juga perlu duit dari mana kita, ya kan? Nah itulah, makanya keberkahan ini penting sekali. Yang namanya kebahagiaan itu hakiki, kata Rasulullah, itu bukan kayaknya. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Orang cerdas, dia ingat mati. Udah pagi gini, besok saya masih hidup gak? Bangun pagi mau asabah. Kan kalau kita bangun pagi, alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatan awal lagi menesur. Kan begitu. Kita bangkit dari hidup, dari mati yang sementara. Kan begitu. Jadi bukan jabatan, bukan harta, tapi keberkahan. Oh, kita ini hidup gak lama kok. Rasulullah SAW pernah saya gambarkan. Di gambar titik gitu, gambar titik, titik, gambar kotak, lalu gambar garis keluar. Tanya, ini apa ini titik? Titik ini manusia. Gambar di padang pasir. Kotak ini apa? Kotak ini ajalnya. Yang garis keluar apa? Ambisinya. Kok bisa keluar? Memang Rasulullah mengatakan, Yahrumu ibnu Adam, pasti tua anak Adam. Waya paus natain. Yang muda itu dua, al-hirsu, ambisi, wal amal. Dan angan-angannya. Bukan amal pakai ain, tapi pakai alif. Saya gak pernah di pesantren, mohon maaf kalau kurang-kurang ya. Saya ini pendidikan SD, SMP, SMA, 3, setiap budi sini. S1, fakultas hukum, S2, fisip di UI. Fakultas hukum pesantren dan ilmu pelet. Jurusan sosiologi. Kemudian doktornya kelautan perikanan. Tapi karena orang tua. Orang tua waktu masih kecil tuh ngedidik kita keras sekali. Suruh sholat. Sholat, suruh ini. Bangun pagi, juntut pakai air gitu. Sekarang kan gak bisa gitu sama anak kita. Hajar pakai air, bangun sholat subuh sampai saya pikir ini saya anak pungut kan ini ya, gitu. Tapi alhamdulillah berkahnya sekarang, suruh ngaji, suruh bisa baca kitab, suruh nukil bahasa Arab, gitu. Orang tua almarhum abah saya, padahal almarhum sudah meninggal ya. Tapi saya yakin dia insyaallah surga, amin. Nah dia sudah mencetak anak-anaknya 6 orang semua, alhamdulillah semuanya sarjana, saya yang paling tua. Jadi kembali ke persoalan itu tadi, Rasulullah mengatakan, Yahrumu ibnu Adam wa yaqus natain. Anak Adam itu pasti tua, wa yaqus natain. Yang tetap muda itu dua. Al-hirsu, ambisi, wal amal. Dan angan-angannya, cita-citanya. Saya datang ke sebuah partai, acara besar partai. Saya diundang, saya mantan menteri. Saya lihat, sambutan dari tokoh sesepuh. Umurnya sekitar 79 tahun, dari papa gitu. Sambutan dari sesepuh, 75 tahun, begitu naik. Nanti 2019 harus kita rebut, kita harus cepat ngaji Pak ngaji, masih bicara aja 2019 jangan lu susah ya kan. Ya itu karena itu tadi, karena ambisi dan angan-angannya gitu loh. Dia gak tahu aja kapan, tapi kalau orang ambisinya itu jadi dia pasti ingat pada Allah. Ini apa sih tujuan hidupnya, apa sih jabatan segala macam, pangkat, gak ada urusan. Nah ini barangkali kondisi kita pada hari ini. Kalau saya bicara tentang kondisi umat pada hari ini, memang jauh sekali. Karena di sini terbagi kita. Ada kepemimpinan umat, ada kepemimpinan negara. Kan begitu. Zaman era sekarang ini, seluruh negara begitu kira-kira. Ada kepemimpinan umat, ada kepemimpinan negara. Yang paling bagus itu dua-duanya. Pemimpin umat juga, pemimpin negara juga. Ketika, bagaimana misalnya, Khulafaur Rasyidin aja. Ini namanya, kan orang yang lahir ke dunia ini, bila tidak mau melihat masa lalu, maka dia akan menjadi bayi seumur hidup. Kita harus belajar dari sejarah. Umar bin Abdul Aziz hanya 2,5 tahun berkuasa. Dia gak perlu 5 tahun jadi presiden. Jadi khalifah kan presiden itu. Jadi dia gak jadi, gak 5 tahun, cuma 2,5 tahun. Tapi kekayaannya luar biasa. Sampai mau ngasih sedekah, gak ada lagi yang bisa terima sedekah. Kenapa? Karena dia ikhlas. Dia memimpin umat dan memimpin negara sekaligus. Nah, ini kehebatan. Makanya 700 tahun, Khilafah Turki Utsmani itu berkuasa 700 tahun, karena pemimpin negaranya sekaligus pemimpin umat, jadi satu. Marimulaz itu luar biasa, dahsyatnya 2,5 tahun dia. Tapi maka diibaratkan tidak ada serigala yang berani makan ayam, makan domba, kambing, gak ada yang berani. Saking dia hebatnya itu. Cuma 2,5 tahun. Sistemnya luar biasa. Bahkan dialah yang pertama kali melakukan sistem namanya pembuktian terbalik. Dulu saya gembar-gembor tuh, harus pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu artinya, saya sebelum jadi menteri duitnya berapa? Setelah saya menteri uangnya berapa? Setelah jadi menteri berapa? Setelah saya menteri uangnya berapa? Kekayaan berapa? Kalau nambah, dicek dari mana you dapat duitnya. Min aina laka hadza? Dari mana uang ini kamu dapat? Gitu harusnya. Kita di Indonesia gak berani, sampai sekarang belum ada yang berani itu. Kena semua tuh. Ya. Jadi pembuktian terbalik itu sudah dilakukan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan min aina laka hadza? Dari mana uang kamu dapat? Dari mana harta kamu dapat? Jadi menteri-menterinya semuanya ikhlas bekerja karena Allah. Dan selalu setiap hari dibikin taklim di istananya. Rajanya langsung, presiden langsung, khalifah maksud saya, yang berikan taklim. Luar biasa itu. Itu hanya 2,5 tahun. Lalu ada lagi khalifah namanya Abdurrahman An-Nasr. Dia 50 tahun berkuasa. Jadi dalam Islam itu sebenarnya bukan 2 periode, 1 periode, bukan begitu. Tapi bagaimana ketika dia memimpin bisa memberikan kesejahteraan buat rakyatnya, buat umatnya. Abdurrahman An-Nasr itu 30 tahun dia berkuasa, lebih dari 30 tahun bahkan. Tapi ketika dia di ujung itu orang luar biasa, terkenal sabarnya dan makmurnya khalifah ketika dia pegang. Bahkan dia saking sabarnya itu ketika kakinya dioperasi, akhirnya operasi sakit tuh. Dia nerima tamu, ada jadwal. Dia bilang dioperasi aja sambil saya terima tamu. Supaya tamu enggak tahu gimana. Diterima di lantai 2 dibolongin dari belakang, dari bawah dikerjain sama tabib gitu loh. Dibakar, dikai gitu. Lagi sementara itu ngobrol-ngobrol tamunya bilang, "Kok ada bau kayak daging kebakar?" Dia enggak sakit keterima tamu gini. Kalau kita udah teriak-teriak gitu. Abdurrahman An-Nasr. Kakinya dikerjain, dia terima tamu karena janji sama tamu, tapi dia tetap aja. Tapi zikir terus. Itu kan udah, aduh, kaki giga juga kita teriak-teriak. Kaki kita lagi dibedah sambil terima tamu. Ini sejarah. Ketika dia berkuasa begitu lamanya, terakhir dia bikin, ini Masjid Sudirman lama nih. Ini kemarin saya bantah juga nih. Ya. Nah di media sosial, Pak Ahok telah membuat meresmikan ya, membuat beberapa masjid termasuk Masjid Jenderal Sudirman. Saya bilang saya bantah. Bukan Pak Ahok yang bikin itu. Ini Jenderal Tri Sutrisno, saya bilang, Pak Tri, Pak Fuad Bawasir, Pak Ismail Sofyan, saya diundang waktu itu, kami rapat bagaimana supaya masjid ini jadi. Karena pemilik gedung ini tidak setuju kan, hanya dikasih musola kecil saja. Kita sholat di basement di bawah. Pak Tri mengatakan waktu itu bagaimana rapat kita di kantor Pak Ismail Sofyan. Ada Pak Fuad Bawasir. Pak Hadiah saya telepon gubernur deh. Karena saya dekat dengan Pak Presiden sekarang, Pak Jokowi waktu itu. Saya telepon beliau. Pak ini ada gini, yang punya gini. Oke, ini Pak Tri mau bicara. Udah selesai itu, saya putus. Namanya Silviana Murni. Ya kan, yang sekarang jadi calon wagub itu. Dialah yang tiap hari tunggu Silviana untuk menolong kita. Sampai ini jadi. Sampai boleh terus cari dana sendiri. Misalnya ini Pak, saya harus ngomong apa adanya. Kemudian jadi ini. Setelah jadi baru dibilang, yang meresmikannya Pak Ahok kan begitu. Diklaim mau menyaksikan masjid sudah dibangun termasuk masjid Jenderal Sudirman. Prep, saya bilang cuma datang doang ngeresmikan aja lu. Aku ngaku lagi. Saya bantah. Saya bilang saya di Aksa Daul bersaksi. Ada dia cuma datang doang kan. Itu juga habis sholat Jumat kita kan. Saya pulang, saya bilang jangan masuk masjid. Enggak boleh. Jadi kadang-kadang suka klaim. Saya tahu betul itu. Matiin apa gimana nih? Oh takut dimatiin aja nih. Dianggap. Oh kan ini bukan soal kampanye. Ini harus menyatakan kebenaran kan? Benar. Bu Silviana benar. Saya enggak ada urusan sama dia. Tapi dia tiap hari. Benar Bu. Itu masih Pak. Masuk. Tekan. Harus tidak gini. Dapat uang dari mana? Cari kita. Patrik cari. Dapat. Pak Mas Sofyan. Kita cuma jadi ini. Nangis semua kita di sini di bawah kan. Syukuran. Tau-tau di koran. Pak Ahok telah meresmikan sekian banyak masjid, salah satunya Jenderal Sudirman. Pret, saya bilang enak aja lo. Nah inilah Jadi dari kemana tadi kita tuh larinya deh ke masjid. Nah ini, oh iya, Abdurrahman An-Nasr. Saking hebatnya, dia bikin gedung lebih besar di masjid ini. Bahkan lebih seperti Istiqlal, gedenya gitu, tapi dari pintu-pintu baja. Bukan masjid, gedung. Gedung pertemuan besar. Di Cordova, kalau 30 menit kita ke Cordova, keluar tuh ada gedung besar di situ. Ada apa namanya, ada bekas situs. Kemudian dia dengan lantangnya dia bicara di depan, apa namanya, di depan umat. Dan dia bilang kepada Munzir bin Said, ya, dia katakan siapa gitu. Dia katakan begini untuk majlis ulamanya, saya bangun ini untuk kejayaan Islam akan ke depan. Ini di ujung masa khalifahan saya. Munzir bin Said untuk majlis ulamanya nangis, langsung nangis. Kenapa nangis? Dia bilang, apa kau tidak baca wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, surat Zukhruf. Dibaca surat Zukhruf 3334. Begitu dibaca, langsung nangis dia. Bongkar, dia bilang, suruh bongkar. Dibongkar lagi tuh, biayanya gede, tutup jadi tanah. Itu hanya mendengarkan Quran surat Zukhruf ini. Jadi luar biasa ya. Wa zukhrufan fa in kullu dzalika lamma mataul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbikal muttaqin. Dan kami buatkan perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Dan semuanya itu tidaklah hanya kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dibacakan ayat ini aja. Perhiasan dikasih tahu, ayat sebelumnya dikasih tahu. Dengan tembok-tembok dan dengan pintu-pintu perak. Mereka buat. Dia diratain sama dia. Dia berkuasa. Itu lebih dari 30 tahun. Dan buat umat gak ada masalah. Jangan pas salah satu periode, dua periode. Mau dua periode kalau dia bagus terus aja lanjut. Kalau dia amanah. Tapi kalau tidak, itu zaman kita. Dan sistemnya memang berbeda. Kondisi umat hari ini dengan kondisi dulu memang berbeda. Karena ketika Turki Utsmani itu selesai tahun 1924. Ya, Turki Utsmani itu selesai tahun 1924. Kemudian dijatuhkan dia. Nah ketika itu tidak ada lagi kekhalifahan. Orang kan sekarang takut dengan namanya khalifah. Oh ada negara khalifah. Bukan, khalifahan itu seperti sekarang yang ada di Romawi. Apa di Vatikan. Kan ada paus di sana. Kalau ada khalifahan dia ada. Jadi Rasulullah mengatakan begini. Takunu setelah aku nanti khilafah min ajinubuah. Akan muncul kekhalifahan atas metode kenabian. Empat itu. Ya, itu apa Rasulullah kan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian summa takunu mulkan adad, summa takunu mulkan jabrian. Nanti setelah itu kata Rasulullah, Rasulullah kan hebat ini. Nanti akan tumbul bukan lagi khalifah tapi kerajaan-kerajaan yang menggigit. Kemudian setelah itu timbul lagi kerajaan-kerajaan yang memaksa. Jadi ngakunya kerajaan Islam ya. Tapi memaksa menekan apa namanya menekan umatnya sendiri, menekan rakyatnya. Nah itu yang dikatakan sekarang zaman sekarang itu ya zaman Mulkan Jabrian. Banyak sekali yang aku Islam tapi cuma dirontokin satu-satu. Syria dirontokin, Saudi dirontokin. Saya kemarin lihat Al-Walid itu apa anak dari Raja Saudi. Masya Allah kekayaannya luar biasa. Hampir 3.000 triliun. Waduh. Ya kan? Dia punya jambannya itu emas. Masuk di TV kan. Di TransTV saya lihat. Tapi coba lihat anak orang-orang kita yang ada di Suriah. Di Aleppo. Itu kalau zaman khalifah gak boleh kayak begitu. Nah, kita beda sistemnya. Sudah beda sih jauh. Makanya kata Rasulullah SAW, tadi, bahwa ketika datang satu zaman di mana umatku itu seperti banyak, seperti buih di tengah lautan. Yang mereka mudah diombang-ambingkan gitu. Kenapa? Apa kami sedikit? Ya Rasulullah, bal antum aksar. Kami kalian banyak. Cuma kalian kena penyakit wahan. Apa wahan itu? Hubud dunia wa khiratul maut. Cinta pada dunia dan takut mati. Masing-masing mikirin urusan dia sendiri-sendiri. Nah ketika sistem musyawarah sebenarnya Pancasila itu dahsyat itu. Sila keempatnya itu jelas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya apa? The founding father kita mengatakan rakyat ini, coba katanya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi rakyat ini perlu dipimpin oleh orang-orang yang punya hikmah dan bijaksana. Kan begitu? Yang hari ini hilang apa? Hikmah dan bijaksananya hilang. Kenapa hikmah dan rakyat perlu dipimpin oleh hikmah dan bijaksana? Karena parade panik wajar itu mengambil dari Al-Quran, Al-Baqarah. Yu'til hikmah mayyasha wa mayu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Kan begitu. Siapa yang Allah berikan nikmah, Allah mengendaki siapa orang-orang yang Allah berikan hikmah. Dan siapa yang bisa menerima hikmah, dia akan memperoleh kebaikan yang banyak di balik itu. Jadi ketika pemimpin ini kehilangan hikmah dan bijaksana dalam permusyawaratan, sudah berubah sistem kita. Karena sistem kapitalis liberal ini, sistem demokrasi kayak gini, kita dibawa ke ultra liberal yang luar biasa dahsyatnya hari ini. Makanya saya agak sepakat dengan teman-teman yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Pemilihannya musyawarah mufakat. Kalau dulu sistem MPR-nya dianggap, wah dulu gak bisa gitu. Dulu karena tidak ada yang orang punya hikmah. Coba kalau wakil-wakil rakyatnya orang punya hikmah semua. Orang ngerti hikmah. Dia kan memilih yang al-hali wal-akli. Dia kan memilih pemimpin yang bagus. Kalau pemilihan langsung kayak begini, yang jadi cuma tiga. Pertama, orang kaya. Yang kedua, kalau gak kaya, kalau dia incumbent, dia gedein APBD. Supaya dia bisa ambil dari APBD. Yang ketiga, dia harus punya bohir-bohir. Harus punya sponsor-sponsor. Cukong-cukong. Dan cukong-cukong ini ngelihat survei-survei. Survei udah kayak Lafzul Mahfuz. Survei tinggi, biayain dia. Tapi setelah biayain, balik lagi ke sini. Kan begitu? Ini sekarang kejadian. Akibatnya? Akibatnya banyak yang jadi dubes. Duduk di balik besi. Kayak di keranteng. Karena tadi karena sistemnya. Udah terlalu jauh kita nih. Saya setuju dengan, mau sampai kapan kita gini? Saya pernah buat buku Menghadang Negara Gagal tahun 2013. Saya bilang, kita masuk ke dalam malam suatu kondisi di mana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Itu kondisi reformasi. Dan outputnya bisa dua. Bisa ke arah disintegrasi, bisa ke arah jati diri bangsa kita. Tergantung beberapa hal, tiga hal. Pertama, tergantung cara berpikir, berkehendak, dan berbuat dari elit-elit politik kita. Kalau cara berpikir, berkehendak, dan berbuat mereka ini untuk bangsa, selamat. Tapi kalau hanya berpikir untuk mereka saja, parah kita. Yang kedua, itu kuatnya TNI Polri. Kalau TNI Polri kuat, dia sebagai independen, bisa. Yang ketiga, cara berpikir, berkehendak, dan berbuat daripada elit pemudanya. Saya katakan dalam buku itu. Kalau tidak, bisa disintegrasi kita. Artinya kalau cara berpikir, berkehendak, dan berbuat daripada elit politik kita, pimpinan partai politik, memilih kader-kader yang terbaik untuk dia calonkan jadi gubernur, jadi menteri, baru dia sendiri kan tidak. Siapa yang punya uang? Kan begitu. Kalau punya uang, ada sponsor, maju dia. Gak punya uang, gak punya sponsor, ke laut loh. Jadi, oleh karena itu, jauh perbedaannya hari ini dengan zaman dulu. Karena sistemnya sudah terlalu ultramodern. Kita bukan lagi modernisasi, tapi sudah westernisasi. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia Islam seperti itu sekarang. Seluruh dunia Islam. Seluruh dunia bahkan. Nah kalau ditanya kepemimpinan umat pada hari ini, Rasulullah mengatakan begini, sayati alannas sanaatun hada'atun. Nanti di akhir zaman akan datang suatu masa penuh kamu nafikan. Yukadzabu fi as-shadiq wa yusaddaqu fil kadzib. Orang-orang benar itu disalah-salahin. Orang salah justru dibenar-benarkan. Wa yu'tamanu fil khainu wa yuhawanu fil aminu. Orang-orang khianat dikasih amanah, yang amanah dikhianati. Dan ketika itu lebih parah lagi kata Rasulullah, timbul yang namanya ruwaibidoh, ruwaibidoh. Ma ruwaibidoh Rasulullah. Siapa ruwaibidoh? Orang yang gak ngerti agama, gak ngerti Islam, ngomong soal Islam. Fatwa dia berantakan. Tapi dia yang dipakai jadi saksi ahli. Jadi keringetan kita ngomong gitu. Ruwaibidoh ini. Itu kan? Yang sebenarnya bertentangan dengan. Tapi mereka ini pakar. Gak ada standarnya untuk itu. Standarnya jelas yang namanya ulama itu yang diakui ilmuannya oleh ulama lainnya. Kalau tiba-tiba saya pakai peci, baru pakai sorban, baru kemudian saya pakai gamis gede, baru saya turun ke jalan, wah ulama Al-Mukarram Kiai Haji Adi Aksa Daud, dari mana? Ya kan? Punya ijazah enggak? Kalau dia punya ijazah iqomah, dia tamatan Saudi, dia tamatan ini, jelas dia ulama, ya kan? Dia tamatan apa? Jamiah Al-Islamiyah Madinah, tamatan Mesir, ya boleh. Tapi ini gak ada ijazah, gak ada apa. Tiba-tiba ngomong, saya juga ngerti. Wah. Tiba-tiba ngomong deh. Ya, masih muda ngomong. Salah tuh majelis ulama. Majelis ulama disalahin. Wah, saya gak bisa. Kalau menurut saya ini sudah lewat 14-an. Tidak ada dalam hadisnya. Ini orang, aduh. Urusin tenaga kerja udah. Ya. Apa yang lo urusin begituan? Ya, kadang-kadang ya kan? Lihat keadaan. Jadi gitu tadi, ruwaidoh, banyak sekali muncul ketika itu. Nah, kalau sudah banyak ruwaidoh ini, kalau boleh meminjam Al-Imran 103, wa kuntum ala syafahu fratu minan nar, kalian sudah berada di tepi jurang kebinasaan. Fangkodahu minha, tapi kami selamatkan kalian. Kenapa kami selamatkan kalian? Karena masih ada orang-orang yang mau berdakwah. Jalan keluarnya dakwah. Gerakan perubahan itu gerakan dakwah. Uwah Islaminya dijaga. Mau antum Wahabi, mau antum di Nahdlatul Ulama, mau antum di Muhammadiyah, mau antum di Hizb ut-Tahrir, kalau sudah bicara Islam, la ilaha illallah, gabung. Yang enggak boleh kalau sudah berubah, sudah beda syahadat dan sebagainya, seperti orang-orang Syi'i dan sebagainya, orang-orang Khawaris dan sebagainya, itu tidak boleh lagi kita. Jadi ini kita terlalu membesar-besarkan kelompok kita. Rasulullah mengatakan ruwaidoh akan muncul nanti, dan ini banyak ternyata. Kalau sudah begitu, apa tugas kita? Tidak boleh tidak harus berdakwah. Saya ini bukan ustaz. Saya ini kan cuma mantan menteri, mantan aktivis. Tapi kalau diminta, saya datang. Kenapa? Karena saya takut kalau saya tidak datang, saya dibilang orang zalim. Siapa yang bilang? Allah. Contohnya siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah capek dia dakwah. Sampai orang udah pada bosan sama dia. Tinggal sedikit sudahlah capek dia. Ana bariu minhum, saya lepas tangan dari kalian. Kemudian dia masuk kapal, dia lari masuk kapal, dia bawa anak-anak buahnya di kapal digoyang. Undi namanya harus dibuang satu orang, nama dia keluar. Yang kedua nama dia keluar, yang ketiga nama dia keluar juga. Jadi dia masuk dalam perut ikan paus kan. Apa dalam perut ikan paus apa dia bilang? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada ilah selain engkau dan aku ini orang zalim. Orang yang lari dari dakwah orang zalim. Jadi kalau antum ada di sini tidak menyampaikan lagi ke rumah, tidak mengajarkan anak-anak, antum orang zalim. Hanya mikir kerja aja. Tidak mau berdakwah buat keluarga, tidak mau bawa anak-anak untuk sekolah yang baik, untuk mengaji yang baik. Zalim kita. Kalau makanya saya datang, dan kalau saya datang jangan dibayar. Masih bisa cari makan, masih ada tabungan. Kalau udah enggak ada lagi satu saat, ya na'udzubillah min dzalik, ya kan. Kita semua terjaga keimanan kita dan keikhlasan kita. Nah, ruwaidoh ini akan muncul kata Rasulullah. Ini nanti di akhir zaman. Dan ruwaidoh ini memainkan sebuah alat. Tools. Apa alatnya? Begini. Rasulullah mengatakan begini. Tidak akan terjadi kiamat, ini juga buat ibu-ibu. Tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku sebagian besar dari mereka lebih senang membaca musannah daripada membaca kitabullah. Wa mal musannah ya Rasulullah? Apa itu musannah? Apa sih musannah? Ini wabah sahabat yang lalu Rasulullah ngomong. Musannah kitabun kata mahunna bi aidihim. Kumpulan tulisan-tulisan yang ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri. Faya tanakaluna fima bainahuma. Kemudian tulisan-tulisan tadi dia sharekan, dia tukilkan di antara mereka beredar. Ini masuk nih. Ya kan? Faya terkuna Allah, kata Allah. Sampai mereka lupa pada kitab Allah. Ketika itu, ruwaidoh banyak yang muncul. Saya renung-renungkan ini hadis. Luar biasa. Jadi Rasulullah itu sebenarnya bilang, nanti ada gadget. Ada HP, ada Samsung. Ada Android, gitu kan. Cuman belum sampai ke sana. Umat begitu kan, belum tahu. Maka Rasulullah kasih katakan. Ada yang namanya musana itu kitabun kata bahun nabi aidihim. Tulisan-tulisan tangan mereka yang mereka tulis. Dan oleh tangan-tangan mereka. Faya tanda kalu nabi mabainahuma. Kemudian ditukilkan, dia sharekan di antara mereka. Bangun pagi langsung, bu. Lo gue entret, ya. Gimana nih, waduh isu. Begini, waduh segini, begini. Terima duit sekian, bilang, belum benar. Belum benar kita udah kasih. Orang kita share. Hati-hati. Ternyata si kumis, begini dia juga, gini. Share. Itu dapat royalti kita. Kalau gak benar beritanya, kan. Ini media sosial sekarang. Rasulullah jauh bicara itu. Kalau sahabat yang lalu tentang peranan ini, informasi itu. Maka Profesor Dr. Kenichi Omae, ada seorang pemikir dari Amerika, orang turutan Jepang, dia mengatakan, there are four eyes can make over the world. Ada empat yang akan merubah wajah dunia. Pertama industri, kita nggak bahas di sini. Yang kedua investasi. Yang ketiga individualis. Kita hidup juga seperti kita sangat individualis hari ini kok. Mana ada yang kita memikirkan surah-surah kita yang ada di Rohingya? Nggak ada. Saya alhamdulillah sudah mengirimkan pasukan juga, pasukan relawan dari Pramuka. Sudah berangkat kemarin ke sana. Mau kesetep karena saya ketua Pramuka kan. Nana tepuk tangan ya berangkat. Dengan kemampuan kita kan. Kemampuan kita masing-masing. Kalau gak mampu itu nyumbang. Ada mikir gak? Kita hidup sudah sangat individualis. We live like in the lift now. Kita hidup sudah seperti di dalam lift. Gitu. Kata dia, when someone get into the lift, only one thing in his mind. How to get the float that he want to go, that's it. Orang kalau masuk lift itu, gak berpikir macam-macam. Yang penting sampai tujuan. Saya pernah tahun 2002 di Wisma Nusantara. Masuk lift, orang belum kenal. Kan lama tuh. Ada berempat. Ibu-ibu satu. Bapak-bapak dua. Bu, lantai berapa bu? 14. Apa? 16. Di bagian awal. Apa sih? Gak ada komunikasi. Marah. Sama kita juga itu kan kalau masuk lift kan. Nggak ada. Bukan berarti kita kalau masuk lift, assalamualaikum. Nggak begitu. Tapi ada komunikasi. Bahkan di APEC waktu saya menteri diajak oleh Pak SBY di Australia, masih negur. Itu bule-bule masih negur. Di Prancis masih negur. Where are you from? Indonesia. How long have you been here? 3 days. Okay. Thank you. Bye. See you. Masih ada. Kita enggak. Datangkan kunci. Jalan. Kita hidup sudah seperti dalam lift. Kita gak mau tahu orang-orang sebelah kita lagi. Mau kejadian apa, kayak mau apa, kayak ada, gak ada lagi lah. Mau Al-Quran di nista ada, gak usah lah. Udah lah, pusing kepala kita lah. Pikirnya kayak gitu. Udah kita gak mau tahu lagi. Itu kan bukan nista, itu kan cuma ngomong-ngomong doang. Ya kan? Udah gak mau lagi. Yang keempat apa? Informasi. Ini masuk ke rulungan anak kita yang paling dahsyat. Masuk semua ke dalam rulungan kita. Coba lihat pagi-pagi bangun jam 6. Udah, nah, si musik ya. Bu, ya. Ada apa namanya, Bu? Inbox, apalagi dahsyat, apalagi bu, detik denyut macam-macam deh. Ibu yang tahu. Belum infotainment ngomongin ini orang cerek ini gini. Uduh, ini mempengaruhi dalam pemikiran anak-anak kita. Informasi. Nah, satu sisi berita lagi. Pada wartawan sini beritanya apa? Kekerasan, perkalian antar kampung, perkalian antar ini, pembunuhan. Maka anak-anak kita kena dua penyakit. Yang pertama penyakitnya namanya mad of anger, kegilaan karena kemarahan, teori sosiologinya. Dikit-dikit mereka main bakar. Gak dikasih Blackberry, gantung diri anak SMP kelas 2. Karena ibunya mau kasih Black Magic, bukan Blackberry waktu itu kan. Dulu pasti ada Blackberry. Kemudian, yang kedua, mad of joy, kegilaan karena senang. Bayangkan, One Direction mau masuk ke Indonesia, satu tahun sebelumnya, tiket udah habis. Anak muda kita. Suju. Dia tahu Suju kan? Ah, Super Junior, tahu ibu tuh. Yang rambutnya di coret-coret dari Korea. Datang Indonesia, baru sampai di airport anak kita udah suju. Ah. Teriak-teriak. Luar biasa. Mati diinjak-injak di Bandung tuh nonton rock. Udah mati, mumat. Nyebut dah. Suju. Mati suju. Ini kondisi kita pada hari ini. Tantangannya apa? Tantangannya ini tadi. Apa jalan keluarnya? Enggak bisa enggak. Dakwah. Gitu loh. Jadi, Masya Allah, ya kan? Kita kembalilah pada diri kita. Kita ini hidupnya jalan terus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau gitu Pak, apa yang lakukan? You cannot save the world, but you can improve your community. Kamu tidak bisa selamatkan dunia, tapi selamatkan komunitasmu masing-masing. Ini jauh sebelum Larry Lyon ngomong begitu, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, Hu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sudah, kita jaga aja keluarga kita. Jaga anak-anak kita. Gitu loh. Saya kalau makan malam sama anak saya dua, istri saya satu, baru satu, ya kan? Ya siapa tahu, Pak, ya kan namanya rezeki, ya kan? Siapa tahu kan, baru satu. Ya. Udah boleh juga sama istri saya. Bumi pernah tuh boleh. Kamu boleh, Mas. Anak cuma sedikit dari saya. Cari yang lebih soleha dari saya. Salat malam rajin, bagus. Alhamdulillah, Mira, dokter gigi. Yang kedua apa? Lakian dulu mayat saya. Nah. Ini berat, Bu. Ini berat. Berat. Berat deh, ya kan ya. Mesti dibujuk-bujuk dulu, ya kan. Nah itu dia, anak saya dulu kalau mau makan malam, gini, handphone, taruh. Ibunya juga taruh, saya taruh, baru makan. Kenapa? Kalau enggak kita masing-masing sendiri. Kumpul situ keluarga, anak main. Ini lagi saya ngomong ini, ada juga beberapa orang masih gini-gini terus, ya kan. Nah, ya kan? Tuh asik banget tuh. Bapak, coba lihat, lupa. Ya kan? Iya kan? Iya gitu. Bahkan sholat Jumat kadang-kadang saya perhatikan gitu. Masih aja kita main. Padahal sholat Jumat lagi, sementara misalkan khutbah. Ini tadi, yang namanya musannah tadi itu. Nah, iwafillah, tidak ada jalan lain, selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita. Sudah, mari kita berdakwah. Kan kita ngeri. Hari ini kita mengerikan. Umat banyak, tapi sedikit giro Islamnya. Orang Yahudi, kalau lagi hamil, tak jadi Yahudi. Tidak boleh istri ibu-ibu itu dilarang untuk menonton televisi. Coba. Yahudi, Israel, kalau mereka hamil istrinya tidak boleh nonton TV, dimatiin TV-nya selama dia hamil sampai melahirkan. Kenapa? Karena mereka tahu televisi akan mempengaruhi jiwa ibunya dan akan mengaruhi janin kandungan ibunya. Bahkan anak-anaknya hanya boleh 1 jam setiap malam untuk nonton televisi. Cek, benar itu. Bukan ada, saya 1 malam anak-anaknya. Maka persiapan betul generasi muda kita. Kita enggak nonton TV, main begini, aduh ya Allah. Berita-berita masuk yang salah, akibatnya orang yang membela agama Allah dibilang ekstrim, bahaya tuh, jangan pakai jenggot, nggak zaman pakai jenggot, ini gitu kan? Padahal orang pakai jenggot sunnah. Kenapa emang kalau Ustaz, kenapa saya nggak pakai jenggot? Baru 5 lembar saya, belum banyak. Kalau banyak itu saya pakai. Saya udah berapa kali coba, tinggi-tinggi jarang-jarang. Kasih obat jenggot belum tumbuh-tumbuh juga, udah. Kalau kumis kenapa nggak dipotong? Kata istri saya, kalau nggak ada kumis kamu seperti malam tak berbintang. Jadi khasnya nggak ada. Tapi kita sibuk. Di antara kita terpilah-pilah, terkotak-kotak. Masalah-masalah furu jadi besar. Soal jenggot jadi persoalan. Soal kita naik apa mata kaki kita, kita jadi ribut. Ini mereka senang. Yahudi senang, Nasara senang. Masalah-masalah kecil kita ribut. Yang besar kita tidak persoalkan. Inilah kendala-kendala yang umat hadapi pada hari ini. Jalannya apa? Kita memperkuat uwa Islam kita. Kita didik anak dan keluarga kita di jalan Allah. Karena nanti kalau kita mati, Pak, enggak ditanya. Mantan Menpora, mantan Presiden, enggak ditanya. Enggak dikawal. Ngiung-ngiung, enggak dikawal. Ma ilmu kabi hadha rojul. Apa ilmu kamu tentang ini, laki-laki? Baca di kitab Bukhari. Ma ilmu kabi hadha rojul. Apa ilmu kamu tentang Rasulullah SAW ini? Dikasih lihat foto laki-laki yaitu Muhammad. Rasulullah SAW. Kalau kita bilang, Rasulullah Muhammad SAW. Nam, sholihan, tidur. Dengan baik. Masya Allah, ini pasti. Kematian itu pasti. Apalagi yang udah ABG, yang kata Mbak Dagocap. Siap-siap aja dah. Kayak saya gini kan. Ya, tapi yang muda juga. Yang kita masih muda. Enggak juga, belum tentu. Nah, kita kena kesana. Ini yang kita didik pada anak-anak kita. Supaya mereka paham betul. Supaya generasi penerus kita. Kalau tidak, kita akan tergerus habis. Sementara mereka semakin solid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya dan melahirkan pemimpin yang bertakwa. Dengan apa? Caranya dengan apa? Kalau kita tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan doa. Karena Buya Hamka bilang waktu saya SMP Al-Azhar, SD bahkan tahun 70-an. Setiap subuh saya ikut kuliah beliau, kuliah subuhnya Buya Hamka. Itu Buya beneran tuh, Buya Hamka. Yang lain Buya-buyaan tuh, jangan panggil Buya. Gak ada panggil Buya. Saya panggil Buya cuma satu, Buya Hamka. Ada Buya-Buya yang lain itu Buaya. Panggil saya Buya. Buya Hamka tuh, ustaz saya, guru saya. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menembus dinding takdir kecuali doa Ananda. Wah, waktu beliau meninggal saya lari-lari dari Al-Azhar sampai di kuburan beliau. Ngikutin mobil jenazahnya kami semua. Itu Buya. Bukan kayak yang lain-lain itu. Prep lah ya. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada berkahnya dan mudah-mudahan insya Allah ya saya juga doakan juga kita saling mendoakan lah. Dan doa kita baikkan doa. Nah, doa saya pun mukmin, doa itu sejata orang iman, mukhol ibadah dia. Ya kan? Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, adua wal bala, doa dan bala yang tak ini wayak kajilah ini banyak semua wati wal ar. Doa dan bala itu tiap hari bertarung antara langit dan bumi, bertarung gitu langit dan bumi. Ustaz. Jadi kita pakai doa kita sebagai senjata kita. Saya buktikan sendiri gitu. Saya jadi menteri, jadi ketua pramuka. Jadi ini semua karena doa. Doa orang tua. Benar, Ustaz. Jadi, mereka doa. Abah saya, abah. Masih ada waktu 10 menit ya, 5 menit. Abah saya itu tahun 87 divonis dokter tinggal 2 bulan lagi umurnya. Karena kanker hati. Sudah harus mati. Katanya dokter, urus, bawa aja abahmu, bapakmu dari rumah sakit begitu, keluar aja di rumah. Kenapa? Ya, udah gak bisa lagi kami tolong, tinggal 2 bulan lagi umurnya. Saya nangis, saya masih kuliah tingkat terakhir, adik saya kedokteran juga tingkat terakhir. Adik saya sampai saya bilang, siapa yang mau ngomong sama abah ya? Berunding sama mama karena saya anak paling besar. Kamu aja yuk, saya panggil Yuyu kan, nama saya Yuyu. Adik Aksa tapi dipanggil Yuyu di rumah. Cucu mungkin dari nenek panggil Yuyu. Pagi-paginya kita datang, bah. Malam-malam, sorry, abis maghrib, bah. Kenapa? Jadi katanya dokter, abah tuh nggak lama lagi hidupnya, tinggal 2 bulan, bah. Dia diem kaget. Saya bilang dokter, dokter, pulang aja semua, besok aja kesini lagi, yang gitu di begitu. Belum selesai kita ngomong kita nangis, pulang aja, nggak usah pakai nangis-nangis, pulang aja, besok kesini lagi pagi-pagi. Demi Allah ini, pulang kami gimana ya? Besok pagi kita datang, bah. Ya udah, copot nak, copot semua ini bos. Kenapa? Kita pulang ke rumah. Abah mimpi. Lihat abah minta sama Allah. Dokter itu lebih dulu dari abah, nanti lihat aja. Jadi gitu. Ma, abah masih naik haji berapa kali sama kamu orang? Masih umroh berapa kali sama kamu orang? Kata bapak saya. Kata abah saya. Udah bawa pulang. Ya, kita bawa pulang. Masuk di ambulans, ada di rumah. Dibikin ruangan khusus. Dikasih infus tetap jalan. Kasih abah tuh saudah. Isi dengan air zam-zam. Dulu air zam-zam mudah. Gampang dapatnya dulu. Dan kirim saudah. Kalau sekarang kan palsu semua. Semua dipasuin, perempuan aja banyak yang palsu, ya kan? Apalagi air, zam-zam, kasih air zam-zam, kasih yang namanya apa tuh saudah, kasih madu, 1 bulan, 2 bulan lewat, orangnya segar, 1 tahun, udah mulai bisa jalan, udah jalan, aduh ya Allah, malah benar dari tahun 90, 87, 93 tahun kemudian, saya naik haji, umroh, bahkan saya pernah naik haji bersama dengan paman saya, Pak Baharudin Lopak, mantan jaksa agung. Itu masih kena paman 2 kali lah. Sama-sama bertiga sama bapak saya waktu itu. Naik haji. Umroh dari tahun 90 sampai 97. Tiap tahun kami sekeluarga. Kalau tidak lebaran di Mekah, selalu lebarannya di Madinah. Luar biasa. Tahun 97 baru dia. Terakhir dia bilang, saya juga ada curiga tuh. Dia terakhir lewat Ka'bah terus mundur. Cukur kumis. Jadi ada kumis. Jenggot. Cukur. Loh kok cukur kumis? Lucu kan jadi gini kan. Udah lah. Ini mungkin terakhir abah katanya kesini. Benar. Tahun 2000, pas bulan Juni saya ketua umum KNPI, abah saya bilang, kamu mau ke mana nak? Saya mau ke Medan, mau melantik KNPI ketua Medan. Hari lahirmu kemana, kamu di mana? Itu tanggal 2 Juni. Tanggal 7 Juni, kamu jangan kemana-mana ya, kamu harus ada di rumah. Iya pak, benar ya harus di sini. Teman adik saya, iya pak. Saya curiga kenapa. Di Medan tanggal 7 saya diberitahu, abah saya masuk rumah sakit. Nangis saya berdoa di pesawat, ya Allah, semoga abah saya husnul khotimah. Husnul khotimah Allah. Doa terus ya. Sampai di Jakarta, masuk di Medistra, abah saya ada di ruang ICU. Panggil dia mana? Baik, Gus. Gimana abah? Talkinkan abah. Bangunkan abah masjid. Kata dia. Ya, nggak usah mahal-mahal. Tapi yang penting bisa ikut berdakwah. Belum bisa saya. Doain nih biar saya bisa bangun masjid nih. Belum sampai sekarang. Baru musola 1 di kaki Gunung Putri. Ya lumayan lah, ya kan? Ada musola. Tapi dipakai sholat Jumat juga. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita ya. Yang halal, ya kan? Enggak dari kampanye, ya kan? Nah, itu dia bilang gitu. Siapa yang saya terharu? Dia pegang tangan saya. Nah, kamu insyaallah akan jadi pemimpin juga. Tapi tolong jangan kau makan uang haram. Kalau kau makan uang haram, kita enggak bisa ketemu di akhirat. Saya langsung menangis. Saya depan adik saya dengan luar biasa dahsyat. Abah saya ngomong begitu pada saat mauknya. Terus talqin, Allah, Allah, Allah. Masih dengar Abah? Masih. Allah, Allah, Allah. Allah. Mbak dengar, Pak? Ikutin, Pak. Allah, Allah, Allah, Allah. Saya gituin, pukul-pukul. Itu di rumah sakit ada mertua, ada adik-adik semua dengerin. Ada mantu-mantu. Allah, selesai. Adik saya yang dokter bilang, alhamdulillah kata dia. Saya kaget, alhamdulillah. Dia husnul khotimah apa? Cium semua sini. Nah ini mata kita. Subhanallah. Kita juga akan begitu pak. Mau kita matinya. Ya kan? Bahaya. Ya. Nenek saya, oma mau meninggal. Kemana aja cucu-cucu oma. Tuh yang jemput oma sudah datang. Pinggir. Subhanallah. Itu ayatnya innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat orang yang iman dan istiqomah kepada Allah, yang beriman kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, surat Fusilat ayat 30. akan mengatakan ala takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan ragu. Wa abshiru bil jannati allati tuntum tu'adu. Surga menanti di hadapan. Jadi kalau kita sudah yuwargir dalam kitab ruhnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mata kita sudah yuwargir itu nyawa sudah sini. Mata kita sudah ngelihat panjang mata memandang itu putih malaikat semua. Kita lihat. Nanti udah tenang tuh. Ketika dicabut ditanya ini jalannya siapa? Arwahnya apa? Ruhnya fulan bin fulan, fulan bin fulan. Satu malaikat sampai ke arsy, kebalik ke kuburan. Tapi kalau orang yang bahlul, walau taro iyadawa fadal ladina kafaru. Kalau kalian bisa lihat bagaimana kami mencabut nyawa orang-orang kafir, kami pukul muka mereka, wadbarahum, dan punggung mereka. Ditarik ruhnya dengan keras. Kemudian dibungkus dengan kain hitam dan dicacak-cacak. Bau busuk, siapa punya ruh ini? Ruh siapa ini? Oh ini penista Qurani. Gitu. Kalau enggak insaf. Kalau enggak masuk Islam. Udah. Ini ya. Kita perlu ini. Imam Luqai yang bilang. Masya Allah. Kita akan menghadapi itu semua. Mau ngapain kita capek-capek. Mau cari kekuasaan. Mau cari gini. Ini kan luar biasa. Bapak-bapak meninggalkan pekerjaan. Sampai jam 1 enggak makan. Perutnya bunyi. Ruk. Ya. Ntar pulang ada yang lebih mikir nih kan. Makan dulu di mana. Subhanallah. Yang lain. Aduh capek lah. Luar. Ya cepat sekali selesai, tidak sholat sunat lagi, langsung cabut. Dia nggak tahu kalau itu sholat terakhir dia. Tapi kalau puasa, Allahu Akbar, aduh gimana ya? Ini orang imam lama banget lagi orang begini. Allahu Akbar, ini udah mau lebaran, gaji ke-13 belum turun-turun, kacau juga nih. Malah kadang-kadang, kampret nih atasan gue nih. Allah limana bidah, mau minjem kemana? Kayaknya udah habis semua. Tetangga juga ini. Allahu Akbar, aduh kawin sama istri, ngomel-ngomel mulu lagi. Duit belum ada katanya, aduh. Allah Akbar, minta sama matuk, nih matuk, dalam matuk geblok begini ya, bukan dia yang kasih duit, malah kita yang kasih duit sama dia, assalamualaikum, habis buyar, gak dapat berkahnya sholat, padahal kata Rasulullah, bila, tal, sini, akhirnya habis sholat, istirahatkan kami dalam sholat, ya, jadi Allahu Akbar, wajahku saya hadapkan mukaku, wajihia kepada Tuhan yang papara, pencipta as-samawati wal ardh, langit dan bumi, inna sholati sunnya sholatku, wa nusuki hidupku, wa mati dan matiku, lillahi rabbil alamin bagimu, ya Allah, Rabbul alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Enak salatnya. Lain buat Allah. Duh, lama banget itu. Imam yang kebak imam. Allahu Akbar. Duh, benar puasa tuh masuk. Ya Allah, aku rezeki syarat banget sih orang lain pada Allahu Akbar. Kacau pikiran. Mau gali motor cuma satu lagi begini aduh. Oji syarat hilang lagi di sana, gali murah. Kacau pikiran. Nah inilah. Mari kita kembali berpikir tentang negeri akhirat. Kita selamatkan kondisi rumah kita pada hari ini, udah kita jangan ikut-ikutan. Tadi, kita jangan besar-besarkan hal yang kecil. Kita kecil-kecilkan hal yang besar. Kita kecil-kecilkan hal yang kecil. Kita besar-besarkan hal yang besar. Soal furu, kecilkan. Masalah perbedaan kita antara sholat anak, sholat yang begini, Allahu Akbar, di sini. Ada yang di sini, biarkan. Yang gak boleh itu kalau sholatnya begini, ya kan? Saya kalau di masjid kadang-kadang kakek juga senang mudah sholatnya. Begitu masuk, lu, di sini dilipat. Gak apa-apa, itu memang sunnah, silahkan aja. Begitu masuk. Allah. Curuk bisa kena. Balak banget nih. Tuh. Biarin, jangan marah. Dia baru belajar. Selesai, Dek. Saya juga dulu begitu, Dek. Makanya saya dulu begini, Dek. Kan? Sudah, sabar. Ya kan? Jangan kita bilang, ini gak boleh, nih. Kita marah-marah. Kita sama semua. Mau Wahabi, mau Ikhwan. Mau tarbiyah, mau liko, sama kita. Yang ditanya itu di Islamnya tadi. Kenapa kita persoalan hal yang kecil? Mari kita bersatu umat Islam. Cari pemimpin yang istiqomah. Dan modal. Hari gini jadi pemimpin kayak saya, kurang modal, ya susah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, bapak-bapak ikut selamat bekerja. Mudah-mudahan insya Allah. Allah mari doain dan doain juga supaya kita istiqomah ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.